الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sudah lewat bersama kita alasan pertama mengapa kaum musyrikin di zaman dahulu, al-musyrikun al-awwalun di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan yang sebelum-sebelumnya, itu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan yang sekarang, yang di zaman mu'alif ataupun yang setelahnya. Yaitu apa? Bahwa dahulu mereka orang musyrikin itu kesyirikannya hanya terjadi ketika di masa ar-raha, masa tenang, tidak terjadi sesuatu. Namun ketika ditimpa kondisi yang genting, ditimpa adab dan yang lainnya, mereka hilang sesembahan-sembahan selain Allah dari sisi mereka. Mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Nah, ini alasan yang pertama yang disebutkan oleh al-Mu'allif. Yang kedua, qala rahimahullahu ta'ala al-amru tsani. أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة. Perkara kedua yang menjadi atau yang disebutkan oleh Syekh mengapa kesyirikannya sekarang lebih parah, yang dahulu itu berdoa kepada selain Allah, menjadikan sesembahan selain Allah, siapa para makhluk yang mukarrabin, unas, orang-orang yang memang orang-orang saleh, mukarrabin indallah. Nah, imma anbiya atau para wali atau malaikat, ini yang disembah mereka dahulu. Atau minimalnya au yad'una asjaran au ahjaran muti'atan lillah laysat 'asiyah. Ini minimalnya. Atau siapa yang mereka sembah? Benda-benda jamadat, yaitu benda-benda mati, pohon, batu, yang mereka ini makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Pohon, batu, mana ada mereka bermaksiat kepada Allah, ya kan? Bahkan mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Nah, bukan ahlul ma'asi. Qala wa ahlu zamanina, adapun di zaman kita mereka para penyembah kubur dan yang lainnya, kesyirikannya itu apa? Yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas. Mereka menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai tempat meminta, sebagai tempat berdoa, meminta rezeki dan yang lainnya. Siapa? Orang-orang yang min afsaqin nas, dikenal fasik, dikenal fajir. Naam. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna 'anhum al-fujur minaz zina was-sariqa wa tarki shalah wa ghairi dzalik. Itu para pengikut-pengikut itu yang mereka meminta-minta menyembah kepada yang diikuti dedengkotnya, kiainya atau walinya, itu mereka sendiri yang menghikayatkan, menceritakan. Antum kalau baca dalam kitab-kitab sufi ya, luar biasa mereka menyebutkan karomah-karomah wali-wali mereka. Nah, yang ini meminum khamr, yang ini berzina lewat dengan hewan keledai. Nah, banyak kisah-kisah yang luar biasa, fujur isinya, zina, minum khamr. Kita bisa menyaksikan sampai sekarang pun orang yang dianggap wali oleh mereka meninggal, kuburannya luar biasa, didatangi, diziarahi, dimintai semacam siapa? Nah, nah, apa tingkah lakunya dia? Ya kan? Luar biasa karomahnya, kan? Menurut mereka, ya, datang ke gereja, ikut dibaptis, menjadi anggota kehormatan Simon Peres, Yahudi, Yayasan Simon Peres, dan yang lain-lainnya. Ini model kesyirikan yang sekarang lebih parah. Orang yang fasik. Zaman dahulu disebutkan satu kisah, seorang wali dari mereka, syekh dari mereka, sedang bersetubuh dengan keledai. Ketika ditanya, apa yang kelolanya syekh? Aku sedang menutup lubang yang ada di kapal situ yang sedang tenggelam, mau tenggelam, bocor, ditutup. Nah, luar biasa. Ini banyak. Antum kalau menyaksikan, atau ada yang mungkin pernah ikut sampai luar kepala tentang bersama mereka. Nah, sebutnya mereka karomah. Gak sholat, minum khamr, datang ke diskotik, minum khamr, menyebutkan ini bagi kalian khamr. Namun bagi saya ini sudah menjadi air putih. Datang ke hotel, yang lainnya oleh Yadudillah meninggal di hotel dalam keadaan bermaksiat. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, lupa siapa namanya. Nah, ada yang ingat? Entah Gusmus atau siapa. Ini sudah mungkin 10 tahun yang lebih kurang lebih. Datang ke diskotik, bar, dan yang lainnya. Meninggal, kuburannya diagungkan, diminta, dan yang lainnya. Ya. Qala walladzi ya'tana. Ini sisi kedua. Kenapa kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah? Nah, sama-sama syirik. Kita tidak membela yang awalin. Kita tidak membela kaum musyrikin di zaman yang awal, zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Sama-sama syirik, sama-sama masuk neraka, sama-sama jadi ampuni dosanya. Kalau tidak bertobat dari perbuatan syirik tersebut, sama-sama jelek. Namun yang namanya kejelekan, sebagaimana yang namanya ibadah, sebagaimana namanya iman, mutafawitun pelakunya, ya, ketaatan itu kan bertingkat-tingkat, entah pelakunya atau ketaatan tersebut. Makanya ada ketaatan yang paling tinggi seperti tauhid, ya kan, kemudian sholat dan yang lain-lainnya. Iman pun bertingkat-tingkat, ya kan, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Begitu juga dengan kemaksiatan, begitu juga dengan kesyirikan. Nah, wasiat tidak mengatakan boleh di kesyirikan di zaman yang pertama. Namun kata Syekh, ya, syirkul awwalin ini aghlad akhaf, syirkul al-akhirin ini yang aghlad, yang terakhir-terakhir di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya. Wa illa sama-sama syirik. Ini perlu dipahami, jangan artinya kemudian keliru memahami. Sama-sama jelek, sama-sama dosa besar, namun yang sekarang lebih parah. Qala walladhi ya'takif bi salih aw alladhi la ya'si mithal khashab wal hajar ahwan mimman ya'takif fi man yushahadu fiskuhu wa fasaduhu wa yushad bihi. Orang yang berkeyakinan terhadap orang yang soleh atau makhluk yang tidak berbuat maksiat, seperti kayu atau batu. Ini perkaranya lebih ringan dibanding orang yang meyakini. Ya. Orang-orang yang memang disaksikan kefasikannya, kefajirannya, kejelekannya. Nah, mengapa? Kalau orang soleh atau makhluk yang tidak bermaksiat, mungkin masih tersamar perkaranya, ada syubhat. Ya kan? Ini mereka orang soleh, memiliki kedudukan di sisi Allah. Nah, sehingga ya, bagi orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, masih menganggap, ya wajar kan, punya kedudukan di sisi Allah, maka kita meminta dia untuk bisa mendekatkan kepada Allah. Ya kan? Nah, namun ini orang sudah bukan soleh, toleh. Tahu toleh? Toleh ini ya lawan dari soleh. Nah, kalau soleh itu ya orang soleh, kalau toleh ya kebalikannya. Fasik, fajir, apa yang mau diandalkan dari mereka? Kurang lebih seperti itu. Lu ngapain kok meminta kepada mereka? Kalau yang itu tadi bukan orang yang bermaksiat, orang yang soleh, punya kedudukan di sisi Allah. Nah, syubhat mungkin masuk. Punya kedudukan di sisi Allah, ya berarti Allah mungkin bisa menjawab permintaannya kita sehingga minta ke dia. Tapi ini apa yang mau diandalkan? Misalnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya kata Syekh Ahwan, yang berkeyakinan pada orang saleh atau benda-benda yang tidak pernah bermaksiat, ini ahwan, lebih ringan, lebih mending dibanding di orang yang berkeyakinan terhadap orang-orang yang fasik tadi. Qala idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhafu syirkan min haula. Kata Syekh, apabila engkau sudah tahu jelas perkaranya bagi engkau bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam akalnya lebih sehat, kesyirikannya lebih ringan, sama-sama jelek, sama-sama syirik, namun lebih ringan dibanding ini orang-orang yang sekarang ini, maka ketahuilah mereka punya syubhat yang lain. Sebelum kita masuk kepada syubhat ini, disebut oleh sebagian ulama di situ ada perkara ketiga yang semakin memperkuat bahwa kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dibanding kesyirikan di zaman dahulu. Yaitu apa? Zaman dahulu kesyirikannya mayoritasnya hampir semuanya pada apa? Uluhiyah. Ada rububiyah, mereka yakin, sepakat, mengetahui. Wah, kalau sekarang pantai selatan penguasanya. Ini ada ini hakikat orang yang, ya kan? Apa fungsinya? Apa? Sesarjen atau apa? Arung apa? Arung saji. Arung saji apa? Apa keyakinan mereka dengan perbuatan ini? Nah, penguasa Gunung Merapi atau yang lain-lainnya. Nah, orang zaman dahulu ya hanya uluhiyah. Sekarang makanya kita sesekali membaca terjemah mereka, orang-orang sufi dan yang lainnya, dari apa yang telah dinukilkan ulama kita. Jangan langsung kita sendiri, namun ulama kita menukilkan untuk kemudian kita tahu. Ya, banyak kisah-kisah yang menunjukkan mereka berkeyakinan bahwa wali fulan itulah yang memberi rezeki mereka. Mereka berkeyakinan. Wah, banyak dan macam-macam. Nah, matahari itu terbit karena ya Rasulullah terbenam dan yang lain-lainnya. Dari perkara-perkara yang orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dan sebelumnya tidak meyakini sama sekali. Nah, mereka dahulu syiriknya dalam perkara uluhiyah. Adapun rububiyah mereka yukirun, meyakini, menetapkan. Hujan turun. Nah, ini pawang bisa menahan hujan. Bisa menurunkan hujan. Nah, kita tidak berbicara hujan buatan. Hujan buatan memang ada alasan, ada penjelasan ilmiahnya. Namun hujan yang memang Allah ciptakan, Allah atur, ada yang bisa menahannya? Nah, Barakallahu fikum. Ini poin ketiga yang tidak disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif dan disebutkan oleh para ulama yang setelahnya. Maka kata Syekh, ketika kita sudah, engkau sudah mengetahui bahwa di zaman Rasul ini lebih mending, akalnya lebih sehat, kesyirikan lebih ringan. Mereka punya, yang sekarang, zaman sekarang punya syubhat baru. Anna liha'ulai syubhatan yuridunaha ala madakarna. Wahia min a'zami syubahihim. Ya, min a'zam syubahihim. Fa'aswi sam'aka li jawabiha waliya. Kata Syekh, mereka punya syubhat yang mereka lontarkan, mereka sampaikan ya terhadap perkara yang barusan kita sampaikan. Kan Syekh menyebutkan yang sekarang ini lebih parah, yang dahulu lebih jelek. Nah, mereka ya, namanya ahli syubhat. Makanya sekarang ini kasyu syubhat, cerita dibongkar syubhat-syubhatnya mereka. Mereka datang syubhat baru. Kalau kalian mengatakan kita lebih parah. Nah, emangnya kita apa syubhatnya, kata Syekh? Ini termasuk dari syubhat mereka yang terbesar. Nah, kata Syekh, fa'asghi sam'aka. Coba pendengaran kau betul-betul dikonsentrasikan ya untuk jawabannya. Apa perkenalan perkara ini penting? Apa itu? Syubhatnya annahum yaqulun innal ladzina nazala fihimul qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-qur'an wa yaj'aluna sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa nusaddiqu bil qur'an wa nu'minu bil ba'thi wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'alunana mithla ulaik. Nah, syubhat mereka itu orang-orang yang Al-Qur'an turun menyebut tentang kesyirikan mereka, yaitu di orang Quraisy, orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dan yang sebelumnya. Mereka itu kan tidak bersaksi la ilaha illallah. Mereka tidak bersaksi Muhammad dan Rasulullah. Mereka mendustakan Rasul. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mendustakan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu katanya sihir. Adapun kami bersaksi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kami mempercayai Al-Quran. Membenarkan Al-Quran. Kita beriman dengan hari kebangkitan. Kita sholat, puasa. Loh, gimana kok kalian ini jadikan kami seperti mereka, bahkan kata kalian lebih parah, lebih jelek. Ya kan? Kata mereka, betul gak? Nah, mereka sholat, puasa. Ya kan? Mereka ya syahadat. Wal syahadatnya la ilaha illallahnya mungkin lebih kencang dari kita. Mereka 1000 kali mungkin sehari. Nah, maka kata Syekh, fal jawab, jawabannya annahu la khilaf bainal ulama kullihim. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Semua ulama bersepakat tentang apa? Anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf di antara mereka. Seseorang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara, namun dalam hal yang lainnya, dalam perkara syariat yang lainnya, dalam perkara yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam yang lain, dia mendustakannya, berarti apa? Beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian lainnya. Orang seperti ini kafir. Walaupun dia sholat, bersyahadat yang lainnya, namun dia tidak membenarkan satu saja. Ya. Ini kan kita sekarang masalah tauhid. Nah, mereka yang dibawa oleh Rasulullah SAW tauhid, mereka menyelisih, mendustakannya. Nah, bahkan yang lainnya, bukan hanya sekedar masalah tauhid, masalah sunnah, hadis, Sholat, puasa, syahadat tidak syirik. Nah, beribadah hanya kepada Allah ikhlas. Namun dia menolak satu hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang hadis ini diamalkan oleh para ulama. Dia tolak dengan terang-terangan kafir. Walaupun dia melakukan sekian banyak amal. Jangankan seperti itu. Orang sholat, puasa dan yang lainnya. Dia sholat, namun dia mengingkari kewajiban sholat. Kata dia, sholat lima waktu itu dia wajib. Mustahab. Mengingkari kewajiban sholat. Walaupun dia sholat. Tapi keyakinan dia tidak wajib. Ini pun kafir. Nah. Ya, lam yadkhul Islam, tidak masuk dalam dairatul Islam, tidak disebut sebagai muslim. Qala wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu, begitu pula beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lainnya. Kaman aqarra bi tauhid. Naam. Ya. Sebagaimana seorang meyakini tentang tauhid. Wa jahada wujub sholat, namun dia mengingkari kewajiban sholat. Au aqarra bi tauhid was sholat wa jahada wujub zakat, atau dia bertauhid meyakini dia juga sholat, meyakini wajibnya sholat, namun dia mengingkari kewajiban zakat misalnya. Au aqarra bi hadza kullihi, menetapkan yakin semuanya tauhid sholat zakat, namun wajahada shaum, mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Aw aqarra bi hadza kullihi wa jahada al-hajj, ataupun semuanya yakin dah namun mengingkari kewajiban haji. Nah, sama. Ya seperti ini kafir. Makanya katanya kemudian walamma lam yanqudin na'am lam yanqud unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, anzalallahu fi haqqihim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tentang haji ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, maka ketika orang itu masih belum beriltizam di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang haji, Allah turunkan firman-Nya, maka kewajiban bagi manusia wajib tunaikan kepada Allah. Apa itu hijjul bait? Berhaji. Barang siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun yang mengingkari kewajiban haji disebutkan Allah kafara. Barang siapa yang ingkar, enggak meyakini kewajiban haji, maka Allah katakan wa man kafara, barang siapa yang kafir dan ini, maka sungguhnya Allah tidak butuh. Nah, Allah tidak butuh, Allah itu maha kaya, enggak butuh terhadap alam semesta semuanya. Sebutnya Allah apa? Kafir. Nah, kata dia juga wa man aqarra bi hadza kulli, barang siapa yang meyakini semua ininya namun dia mengingkari wajhadal ba'ts, tidak mengingkari atau tidak beriman dan mengingkari hari kebangkitan, kafara bil ijma', kafir bil ijma'. Intinya apa? Ada satu syariat yang diingkari walaupun mayoritas apa yang datang dari syariat ini, dari syariat ini dia imanin, ada satu yang tidak, kafir. Ini sepakat para ulama. Nah, wa halal damuhu wa maluhu, halal darah dan hartanya. Sikap. Walaupun kalau ada perkara darah dan harta, ya berarti kembalinya kepada siapa? Penguasa. Bukan diserahkan kepada pribadi-pribadi kita. Nah, walaupun juga masalah pengkafiran ini butuh ketelitian, kehati-hatian. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Nah, tentunya yang lebih afdal dan lebih selamat kita tanyakan kepada para ulama. Ya, nah. Namun ketika yang sudah jelas kekafirannya, syarat-syarat dikafirkannya setelah terpenuhi, tidak ada penghalang yang mencegah dia untuk dikafirkan, ya harus kita kafirkan. Nah, karena kalau kita tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan, ya kita kafir, kita mendustakan Allah. Baik, maka darahnya dan hartanya halal. Kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu firman Allah yang artinya sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para Rasul, mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan kami kafir dengan sebagian perkara yang lain. Mereka ingin menjadikan antara yang demikian ini ada celah. Ya, maka kata Allah jelas, ulaika humul kafirun haqqo, ini orang-orang yang kafir. Nah, wa'atadna lil kafirin 'adzaban muhina, kami siapkan bagi orang kafir azab yang muhina, yang menghinakan, yang dahsyat. Qala fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabi anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fa huwa al-kafir haqqan zala hadhihi ash-shubha wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ahsa fi kitabi alladhi arsala ilaina. Kata Syekh di sini, kalau Allah itu sudah secara jelas menyebutkan dalam kitabnya, orang yang beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian, itu kata Allah mereka orang ini kafir haqqan, maka zalat hadis syubhah. Syubhah yang tadi mereka sebutkan, apa itu syubhahnya? Hah? Apa dia ya, syubhah yang mereka sebutkan? Nah, kami ini kan syahadat, kami ini kan puasa, sholat, kami ini kan tidak mendustakan Rasul, kami cinta Rasul, kami. Ya selesai syubhatnya ya. Gimana bantahnya? Sudah, terserah kalian mau syahadat 1000 kali, mau cinta kepada Rasulullah, mau sholat puasa 1000000 kali, tapi kalau syirik, ya, nah. Barakallahu fikum ikhwan, kata Syekh, dan ini syubhat inilah yang disebutkan sebagian ahlul ahsa, yaitu negeri ahsa di zaman ketika itu, ya, dalam kitabnya syubhat ini. Ketika Syekh menjelaskan dakwah tauhid dan yang lainnya membantah, ada dari mereka menulis risalah kepada Syekh menyebutkan syubhat ini, kami ini berpuasa, kami ini bersyahadat Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasul dan yang lain-lainnya. Gimana kok engkau ya Syekh menjadikan kami sama seperti mereka bahkan lebih jelek. Ini syubhat yang disebutkan dan ini sampai sekarang kan. Nah, baik. Ila huna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, qabal Abu Faiz. Apakah boleh mengucapkan ketika kafir meninggal? Mungkin bisa, ya, pada sebagian orang kafir seperti itu. Karena kafiran juga bertingkat-tingkat. Pertanyaannya, boleh kan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mendengar ada orang kafir kecelakaan dan yang lainnya, kita sebut innalillah inna ilaihi rajiun. Dari sisi mana pun juga tidak masalah. Artinya kan innalillah wa inna ilaihi rajiun jelas. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kafir sesama kafir itu kan macam-macam ya. Nah, para sahabat aja kafir dengan kafir, ketika ada yang saling mengalahkan satu dengan yang lainnya karena kekafiran itu lebih dekat kepada keislaman, berbahagia. Nah, dalam surat apa? Ar-Rum. Di mana ayatnya itu? Awal surat Ar-Rum. Hah? Di mana? Awal surat Ar-Rum. Iya, nah, awalnya Ghulibatir Rum. Nah, ya, Ghulibatir Rum, ketika Rum dikalahkan. Nah, kemudian wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kalah Rum. Sedih kamu kaum muslimin, para sahabat. Namun kata Allah, mereka setelah dikalahkan, sayaglibun, akan nanti akan menang lagi. Gembira. Nah, seperti itu. Namun tinggal diri saat ini orangnya ya siapa? Orang kafir yang, kalau yang memang bijak, artinya yes. Pada kondisi tertentu malah kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, namun orang kafir baik, diharapkan keislamannya. Kita lagi dekati nih, yang sudah mau masuk Islam misalnya, artinya sudah ada tanda-tanda korina, ya, silakan atau meninggal. Innalillah. Nah, enggak ada, tinggal dilihat saja orangnya. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain, nah, fadhlu Abu Umar. Di tempat kerjaan itu ada semacam health TikTok. Apa? Health TikTok ini apa? Diskusi tentang kesehatan. Apa tadi itu? Health TikTok. Jadi dia mengambil narasumber. Health TikTok, nah. Suara. Ya. Itu mengambil narasumber dari satu rumah sakit. Di mana rumah sakit itu rumah sakit secara jelas itu rumah sakit kafir, kan? Seperti Siloam itu kan. Yeah. Dia simbolnya aja salib. Simbolnya kalau yang biasa kan cuma palang merah. Kalau dia salib. Nah. Di sana itu ada souvenir, semisal handuk, pulpen, buku dan sebagainya. Di sana tertera simbol-simbol rumah sakit mereka, tapi ada simbol salibnya. Nah, kita pakai boleh? Jangan. Kecuali sudah dihapus simbol tersebut, sudah hilang, silakan. Selama itu ada simbolnya, jangan. Nah, kecuali barang-barang tersebut memang kita pakai untuk dihinakan, diinjek, keset misalnya. Syekh Uber fatwa beliau tentang naik, ya, naik ini kan Dewi apa? Dewi bermuka dua, depan belakang yang menunjukkan tentang kemenangan Bapak Basar. Intinya naik ini nama Dewi, nama Tuhan, nama mereka. Tasyah Hubert, kalau dipakai sepatu, kaos kaki, sendal, ya kan diinjek-injek. Maka landas. Nah, ya maka sama ini tinggal lihat. Nah, hukum asalnya jangan dipakai. Kecuali yang memang yang menghinakan, silakan. Barang begitu. Nah, hotel ya, Pak Nova. Bapak bilang bahwa itu pernah dihukumi kafir oleh ya. Nah, Syekh Robi, Syekh Mobil. Nah, itu yang lainnya. Betul. Dia seorang yang bukan orang yang jahil, orang yang paham tentang Islam. Namun kalimat-kalimat perbuatan-perbuatannya kekukuran. Seperti itu. Alhamdulillah betul. Barakallahu fiik. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.